Boleh tak wali mati uru letak gambar bakar pengantin dua-dua secara rapat disimpang-simpang masuk ke rumahnya? Ha, bagus soalan ni. Bila nak kahwin, letak gambar pengantin. Nak dekat gambar, dekat benda banner ke apa ke, nah disimpan jalan. Dulu orang dulu-dulu dia buah bunga nyo tu, daun dia bunga nyo. Ah, bunga mangga. Neh. Ha. Neh. Buah depang. Dan ni payah daun bunga mangga dia jarak gelik-gelik rambu tu. Nah, rambu tu kan. Ah, buah rambu tu pula. Kalau kapung-kapung daun nyo je buah. Ha, daun nyo tu kalau kondal kot ni, ha, masuk ni. Masuk. Neh. Bagus tu, benda tu memudahkan orang. Tak? Haa. Mudahkan orang. Berapa lagi cabut nyaknya kau orang. Neh. Haa, ni lagi canggih pula. Letak gambar terus situ. Jawabnya, adakah terjadi fitnah? Jadi fitnah tak? Dia buat gambar mati lelaki, mati puan duduk dua gini. Tak jadi fitnah. Tidak haram gitu. Sebab tu kata kita gambar dengan orang puan. Orang puan seorang, kita seorang je. Tapi tempat yang awam. Tidak haram. Tapi gambar dalam gelap, buah pokoknya, dalam bilik hotel, jadi haram pula situ. Kerana tempat itu mengundang fitnah. Nak? Ha, cuma kalau bolehlah, janganlah lebih-lebih sangat. Kita ni bak kahwin ni kadang-kadang dipanggil overexpose. Ataupun overlook. Nak? Banyak nak buih kutubik ku hidung. Nah, ha, jangan over sangat. Biarlah perkahwinan itu barakah kasih sayang berpanjangan. Kalau boleh buat, jangan besar sangatlah. Nak? Lenim tunang pun nak. Macam kahwin tu. Nak? Siap panggil juru gambar, siap sanding apa semua. Bukan tak boleh buku gambar. Tapi over sangat. Kita tengok meluat. Nak? Tengok custom album, jeruk tu bit mutuh. Nak? Jadi gaya-gaya yang pengantin lepas tak bodoh. Nak gaya baru pula. Reka sama pesing baru. Baru ni nikah dalam air. Di Terengganu. Dia buat, dia mengaji university. Buat degree. Pengajian laut. Oh, mentang-mentang ngaji lauk, nikah dalam air. Kata berat nanang. Tok Imam bobong. Tok Imam. Ha. Ini masalah menyusahkan orang. Nah, ha, jadi jangan lebih sangat. Tengok hok hebat-hebat perkahwinan. Hok tu 88 ribu mas kahwin. 888 ringgit 88 sen. Cerai dah. Hok tu 44 ribu. 44 ringgit. Cerai dah. Dokdang 2 tahun. Boleh-boleh anak seorang berebut, berkocohannya. Bini sama laki, laki sama bini. Zaman tok mu itu berapa nikah? Cik tanya balik. Mak-mak tok itu nikah berapa? Nampak? RM100 je. Molek-molek ada. Nah, pas leni panggil darling ke toki kita. Nah, tak ada masalah. Ah, tu bukan kita nak marah lebih. Jangan over sangat. Sebab nak cari barakah. Nah, ah, siapa siang tengok pengantin. Siapa nang pakaian ada. Nang tukar, nang set. Pasal dia tak ambil Bukhari Muslim, buat panduan. Dia ambil kitab ulama, tengok majalah. Siapa idola? Artis kahwin. Dia nak buat atik. Itu kira apa artis? Mu benda. Nah, ada itu. Kawan tu nang pasang, dia nang pasang juga. Oh, tubik mula-mula duduk atas pengalamin. Baju kurung biasa. Hak kedua masuk dalam bilik. Saling pula tubik cekok musang. Ada tobek hak ketiga pula baju Melayu gua musang. Ada hak keempat pula tengah leher jinjang. Hak kelima tobek merah menyala-nyala pula ikan kalus ekor duk atas dada. Ciong sang. Hak laki pula baju Jet Li. Topi ada rambut tobek kot ni. Nak ha. Masuk pula pakai tobek pula pesing Bollywood. Hak puang pakai sari berkilat-kilat. Lengang ni lomoh inah sampai ke siku. Macam Undertaker lengang. Tak? Ha. Ni melampau-lampau. Hak puan Bollywood teruh. Nampak pusat. Pasal arti buat, dia buat. Bila puan pakai sari, ngati laki-laki, kain putih saja tak akan baju, kapur tiga lain tak ada air. Ha, tak? Ha, ni masalah. Akhirnya, ditertawakan orang. Orang kata, bukan raja sehari, ini beruk sehari. Nah, jadi jangan jadi gitu. Ambil berkat, ikut jaga agama, ikut cara sunnah.